إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kesempatan ini kita insyaallah masuk hadis yang ke-21. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashrun minal fitrati qassu syaribi wa i'fa'ul lihyati wassiwaku wastinshaqul ma'i wa qassu الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي والنسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. دري عائشة رضي الله تعالى عنها beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 10 perkara yang merupakan bagian dari fitrah. Qasu syarib, memendekkan kumis. Wa ifa'ul lihya, memelihara lihya, jenggot. Wasiwak, bersiwak, ini membersihkan mulut, gigi, dan apa yang ada pada rongga mulut. Wastinsyaqul ma'i, menghirup air ke rongga hidung. Ini salah satu di antara hal yang dilakukan pada saat berwudu. Mana hukumnya wajib. Waqasu al-adhafir, dia menggunting kuku, ini memendekkannya. Waqaslu al-barajim, mencuci al-barajim, ini bagian-bagian lipatan-lipatan yang ada pada cemari ataupun bagian tubuh yang lain. Wanatful ibt, dan mencabut rambut ketiak. Wahalkul anah, kemudian mencukur rambut kemaluan. Alhalq, yakni mencukur habis. Kemudian wamtikasul ma, yakni alistinja. Berikutnya termasuk dari fitrah adalah istinja, yakni cebok, ya, dengan air. Qala ar-rawi, ar-rawi, ya, perawi hadis mengatakan, yakni beliau adalah Mus'ab ibn Syaibah. Wa nusitu al-ashirah, aku dilupakan yang ke-10. Illa an takuna al-madmadah, kemungkinannya yang ke-10 ini, ya, adalah al-madmadah, yakni berkumur-kumur ini pun pada saat berwudu. Jadi istinsyak dan madmadah ini fitrah yang dilakukan ketika sedang berwudu. Kemudian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrah, di sini adalah fitrah yang terkait dengan hal-hal yang zahir, hal-hal yang tampak. Ya, saya nanti kita akan mendengar penjelasan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan fitrah dalam hal-hal yang sifatnya tersembunyi. Qala pada halaman berikutnya yang cetakannya sama 127 ya. Qala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Atau sebelumnya rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Al-fitrah yang dimaksud dengan fitrah hiya al-hilqatul lati khalaqallahu ibadahu 'alaiha wa ja'alahum mafturin 'alaiha ala mahabbatil khairi wa itharihi فَكَرَاهَةِ الشَّرِّ وَدَفْعِهِ وَفَطَرَهُمْ حُنَفَاءَ مُسْتَعِدِّينَ لِقَبُولِ الْخَيْرِ وَالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ. Yang dimaksud dengan fitrah adalah suatu al-hilqah, yani ciptaan yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas ya, ciptaan tadi. Artinya suatu bentuk keadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas keadaan tadi. Ya, keadaan yang merupakan asal dari kondisi hamba-hamba Allah, manusia secara khusus demikian. Dan terkadang fitrah dinamai atau dimaknai dengannya yakni tauhid al-Islam ya. Seperti pada hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, bahwa setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah, yakni di atas Islam, di atas tauhid. Nah, beliau di sini memberikan definisi fitrah dalam cakupan yang lebih luas. Yani asal kondisi yang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan padanya. Pada kondisi tadi. Jadi kembali kepada tadi. Dalam kondisi ya di atas Islam. Di atas tauhid. Waja'alahum mafturin 'alaiha. Dan Allah menjadikan mereka di atas ya, kondisi ini difitrahkan di atas keadaan ini. Ala mahabbatil khairi wa itharihi. Ya. Yani mereka manusia hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan dalam keadaan memiliki kecenderungan kecintaan kepada kebaikan wa itharihi dan berupaya untuk mengedepankan kebaikan tersebut, mengutamakan kebaikan. Wa karahati syarri wa daf'ihi. Demikian juga mereka difitrahkan ya dalam kondisi benci kepada kejelekan wa daf'ihi dan upaya untuk menolak kejelekan tersebut. Ini asal keadaan mereka. Ya. Tinggal tergantung bagaimana yakni kondisi luar yang mempengaruhinya. Ya. Jika kondisi luar itu kondisi yang baik, maka ya, sifat asal hamba-hamba Allah ini ya, yang diciptakan dan cinta kepada kebaikan dan mengutamakannya, benci kepada kejelekan dan menolaknya, ini akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat. Tetapi ketika kondisi luar kondisi yang buruk, maka sifat-sifat ini akan tergerus dan berubahlah ya keadaan makhluk tadi, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tadi dari keadaan asalnya. Ya, selain pada hadis, kelanjutan hadis fa'abawahu ya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Di mana setiap yang terlahir, terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan ya anak tersebut menjadi Yahudi, ya, ataupun menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, atau menjadi yang lainnya. Disebutkan di sini tiga sebagai permisalan saja. Ya. Sehingga yang tadinya terlahir di atas tauhid, ya, menjadi rusak akibat lingkungan yang mempengaruhinya, ya, yang paling dekat dalam ini kedua orang tuanya. Jika tidak, sekali lagi, pada asalnya demikian keadaan manusia, ya, diciptakan di atas fitrah, senang kepada kebaikan dan berupaya untuk memperjuangkannya, mengutamakannya, dan benci kepada kejelekan dan berusaha untuk menolaknya. Wa fatarahum hunafa'a, dan Allah menciptakan mereka dalam kondisi hanif. Ya. Apa itu? Musta'iddina liqabulil khair. Memiliki kesiapan untuk menerima kebaikan. Ini asal keadaan mereka, manusia, ya, itu akan menerima kebaikan yang datang kepadanya. Dan ini akan bisa lihat, kita lihat pada kondisi orang-orang yang belum ya dipengaruhi oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang merusak. Ya, kecenderungan untuk menerima dakwah itu lebih mudah dibandingkan yang sudah terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang tersebar di masyarakat. Baik. Kenapa? Karena demikian fitrahnya, ya, fitrah manusia senang kepada kebaikan. Baik. Kemudian wal ikhlas lillah, ya, mereka memiliki kesiapan untuk mengikhlaskan dalam apa yang diamalkannya hanya cuma untuk Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrubi ilaihi, dan kesiapan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi keadaan asal manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala demikian. Selanjutnya kata Alim Sa'di rahimahullah, wa ja'ala ta'ala syara'il fitrati naw'aini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat-syariat yang terkait dengan fitrah ini terbagi dua. Ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satu dari dua perkara, dua jenis fitrah ini, ya, yutahhiru al-qalba war-ruha. Ya, yang akan mensucikan hati dan jiwa manusia. Ya, jadi syariat yang terkait dengan fitrah yang akan membersihkan, mensucikan hati dan jiwa yang terkait dengan perkara-perkara batin. Apa itu? Wa huwal imanu billahi wa tawabi'uhu min khawfihi wa raja'ihi wa mahabbatihi wa al-inabati ilaihi. Hal-hal yang akan membersihkan hati dan jiwa adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang mengikutinya, mengikuti keimanan tadi, ya, dari amalan-amalan batin, ya, berupa takut kepadanya, berharap kepadanya, mencintainya, dan berinabah, yakni kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang terkait dengan fitrah yang batinah, yang tersembunyi. Yang akan membersihkan hati manusia adalah perkara-perkara ini, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang mengikutinya dari amalan-amalan batin. Tanpa ini, maka jiwa seorang itu dalam keadaan kotor, ya, dalam keadaan kotor. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrikin, ya, dengan najis, ya, innamal musyrikuna najisun. Ya, semuanya orang-orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksud di sini adalah najis maknawi. Ya. Bukan najis hisi, najis yang terkait dengan fisik yang akan bisa dibersihkan dengan air, bukan. Tapi najis akidah, najis keyakinan. Ya. Di mana pembersih najis yang seperti ini adalah dengan keimanan kepada Allah. Tidak bisa dibersihkan dengan air walaupun ya habis satu samudra. Ya. Ini. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa kaitannya dengan tubuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik suci. Ya, ketika kita bersentuhan ya dengan mereka, tidaklah ya dengan itu berarti kita terkena najis, tidak. Bahkan sebagian kitab sirah ya menyebutkan salah satu peristiwa, yakni ketika ada salah seorang tokoh musyrik, Sumamah ibn Uzal, ya ketika itu datang ya ke Madinah, ya bermaksud untuk memudaratkan Nabi SAW. Tapi kemudian kedatangan diketahui oleh Umar ibn Khattab, yang ketika itu beliau berada dalam masjid Nabi, maka Umar pun ya langsung mendatangi dan menangkapnya begitu. Ya, kemudian setelah itu dihadapkan kepada Nabi SAW, ya, ditawari oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam, namun ketika itu belum mau, sampai kemudian diperintahkan untuk diikat di salah satu tiang masjid. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seandainya tubuh seorang musyrik itu najis, tidak mungkin ya Nabi SAW memerintahkannya untuk diikat di tiang masjid. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkara ini, yakni hal-hal yang akan menyebabkan kesucian atau kebersihan hati dan jiwa. Dalam surat Ar-Rum ayat 30-31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin." Maka hadapkanlah wajahmu ya kepada agama yang hanif ini, ya agama yang hanif. Tadi sudah disebutkan tentang apa itu hunafa, yang ini mungkin jamak dari hanif, yakni kecenderungan ya kepada tauhid dan berpaling dari syirik, ya. Jadi tegakkan wajahmu, hadapkan wajahmu kepada agama yang suci ini, agama tauhid, ya, agama Islam yang menjadikan ya sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala dan pengingkaran terhadap semua yang diibadahi selainnya. Inilah fitrah Allah, yakni agama yang lurus, ya, agama yang menjadikan sesembahannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia di atas fitrah ini, ya, kecintaan kepada tauhid. La tabdila li khalqillah. Tidak ada ya pergantian, perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni ya terkait dengan asal keadaan manusia semuanya ya diciptakan di atas fitrah tauhid ini. Ya, tidak ada ya seorang pun bayi yang terlahir dalam keadaan musyrik. Dipahami? Ya, semuanya terlahir dalam keadaan Islam. Ya, tinggal lingkungan keluarga yang dia hidup di tengahnya. Ini yang menjadi ya penyebab berubahnya dia. Adapun asal dari terlahirnya manusia semuanya di atas fitrah ini, di atas tauhid. Ya, zalika ad-dinul qayyim. Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menghadapkan wajahnya ya kepada Allah di atas agama ini, ini merupakan agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak mengetahui yang demikian. Ya, sekian banyak orang memusuhi agama ini. Ya. Ya, terlebih bagaimana kerasnya permusuhan yang dilancarkan sebagian orang-orang yang mengaku muslim, tapi keburukannya, kejelekannya, kejahatannya terhadap agama ini melebihi yang dilakukan orang-orang kafir. Ya. Mereka dari kalangan munafikun, ya, baik dari kalangan Syiah, Rafidah, ataupun orang-orang liberal, ya, luar biasa permusuhannya terhadap Islam. Ya. Apa yang di situ ya disilakan mereka ada aroma Islam, maka diupayakan untuk diperangi. Ya. Kemudian munibina ilaih, ya, dalam keadaan yakni berinabah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu, dan da'lah, ya, kalian bertakwa kepadanya. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Ya, termasuk menjadi bagian dari orang-orang musyrik, ya, waliyazubillah. Bagaimana seorang yang merasa betah, ya, hidup di tengah orang-orang kafir dalam keadaan, ya, tidak bisa menegakkan syariatnya, ya, sehingga dengan kondisi ini menjadikan keimanannya terus menurun, dan dengan tinggalnya mereka dalam lingkungan yang seperti itu, ya, memperbanyak, ya, dari jumlah orang-orang yang menyelisih syariat Allah. Nah, demikian juga, ya, yang terkadang terjadi pada sebagian orang, bagaimana untuk mendukung, menyukseskan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ikut mengamankan acara-acara kesyirikan, waliyallah. Fahadihi tuzakki an-nafsa wa tutahhiru al-qalba wa tunammihi wa tudhibu anhu al-afati ar-radilah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dari surat Ar-Rum ini merupakan hal-hal yang akan mensucikan jiwa, ya, yang akan membersihkan hati dan menjadikan hati berkembang kuat, ya, tidak lemah, kokoh. Dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di sini, dari menegakkan salat, ya. Kemudian berusaha untuk menempuh, ya, sebab-sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, kekuatan hati, ya, bersumber dari keimanan. Ketika seorang semakin kuat keimanannya, maka akan semakin kuat hatinya. Ya. Kemudian, wa tudhibu anhu, nah, dengan amalan-amalan ini akan membersihkan dari hati al-afati razilah, penyakit-penyakit yang hina, yang rendah. Ya, entah itu sifat sombong, ujub, ya, tentu yang lebih, ya, besar lagi daripada itu, yakni kesyirikan yang bercokol pada hati, ya, seorang. Dengan fitrah ini ketika masuk, ya, kepada hati tadi akan terbersihkan. Kemudian wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah, dengan hal-hal tadi ini akan menghiasi hati, ya, keimanan kepada Allah, ya, pelaksanaan syariat agama ini akan menghiasi, ya, hati dengan al-akhlaq al-jamilah, dengan akhlak-akhlak yang indah. Ya. Demikian ya, sifat dan pengaruh keimanan ini akan membuahkan akhlak yang indah. Oleh karena itu salah satu yang disebutkan oleh Syahrabi kisah tentang At-Tilmisani, ya, seorang yang dinamakan At-Tilmisani, dia berada di Jeddah ketika itu. Di antara ungkapan dia kepada seorang salafi, dia mengatakan, wahai Wahabi. Sebetulnya kan begitu. Wahai Wahabi, saya tidak pernah bermuamalah dengan seorang pun yang lebih baik akhlaknya dibandingkan kamu. Ya. Ternyata dari pandangan dia ya, terhadap seorang salafi ini, ketika dia mengetahui bagaimana yang baiknya akhlaknya, sampai kemudian terjadi ya, dialog panjang antara orang tadi dengan si salafi ini, yang kemudian ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Ya. Tapi dari sini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa seorang yang akidah dan manhajnya benar, lurus begitu, niscaya ini akan terpancar pada akhlak. Terpancar pada akhlak. Tidak sebaliknya. Tidak. Oleh karena itu, dari sini kalau kita mungkin ya yang mengaku salafi kok masih banyak ya cacat-cacat pada akhlak kita. Ya, kalau contoh misalnya dalam hal yang kaitannya dengan kejujuran, kaitannya dengan amanah, ya, sifat amanah, ya, kaitannya dengan penunaian janji yang kita janjikan. Kita kok banyak suloyo, ya, seperti itu. Maka perlu untuk dikoreksi, ya, keadaan keimanan dan akidah kita. Oleh karena itu kita mendapati orang-orang yang rusak manhajnya itu mesti akan membuahkan kejelekan-kejelekan dalam hal akhlak. Ya. Saya contoh misalnya orang-orang yang dikenal dengan sebutan apa Wajaiyun ya, seperti itu. Dilihat sendiri ada sebagian orang yang dari situ mereka bisa membedakan, yakni perbedaan yang jauh antara akhlak salafiyin dengan mereka yang ngaku-ngaku salafi. Jadi pernah ya ada cerita dari seorang ibu yang kemudian menjadi tertarik mengaji salafi itu. Jadi kalau ada ustadz mereka lewat begitu, ya itu ahwat-ahwatnya langsung berbondong-bondong mendekati untuk minta selfie dengan ustadznya. Jadi dari sini kita tahu bagaimana mereka melabrak sekian hukum haramnya gambar, tambah lagi dengan apa ikhtilat, ya seperti itu. Ya mungkin ustadznya betah-betah saja ya, dengan, ya dikerumuni widadari ya, seperti itu. Ya anggapannya ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya bahwa akidah yang lurus sekali lagi akan menghiasi hati seorang dengan akhlak-akhlak yang indah. Wa hiya kulluha tarji'u ila usulil imani wa a'malil qulubi. Semua itu ya kembalinya kepada pokok-pokok keimanan yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Dimana kalau kita betul-betul ya mempelajari, memahami, kemudian menerapkan 6 pokok keimanan ini, ya bisa akan membuahkan kebaikan pada ya, amalan-amalan kita. Kemudian wa amalil qulub, dan semua dari hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan kebersihan batin, kebersihan jiwa, kembali ya, selain kepada pokok-pokok keimanan, juga kepada amalan-amalan hati. Apa itu amalan hati? Keikhlasan, tawakal, ya. Kemudian raghbah, ya, harapan kepada Allah, ya, rahbah, takut kepadanya, khauf, khasyah, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Jadi sekali lagi dari sini kita melihat bagaimana ya pengaruh yang besar antara keimanan dan amalan hati dengan kebersihan jiwa seseorang. Tapi ini jenis yang pertama dari fitrah, ya, fitrah yang terkait dengan kebersihan jiwa dan hati. Jadi sekali lagi, ya, kesimpulan dari perkara ini bahwa kebersihan jiwa dan hati, ya, sebagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, itu kembalinya kepada bagaimana seseorang betul-betul mewujudkan ya pokok-pokok keimanan pada dirinya, ya, dan bagaimana dia berupaya keras untuk menempuh amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, ya, di mana ini ada perkara yang pokok, ya, yang menjadi penentu, ya, bagi seorang terkait dengan keselamatan dia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, ya, pada beberapa ayat mengingatkan tentang yang demikian, ya, contohnya yauma tublas sarair, ya, ingat pada hari ketika itu dinampakkan hal-hal yang tersembunyi, ya, hal-hal yang tersembunyi di akhirat, ya, penentu urusan kita itu dengan hal-hal yang tersembunyi pada hati kita. Kalau kita di dunia, ya, kita menghukumi dengan apa yang tampak, ya, begitu. Tapi di akhirat, apa yang tersembunyi di batin kita? Apakah seorang mengamalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada di batinnya? Itu yang akan menjadi penentu nasib keselamatan seseorang. Oleh karena itu, ya, sering diingatkan para ulama bahwa upaya pembenahan batin hati itu harus diprioritaskan, ya, sebelum pembenahan yang kaitannya dengan amalan-amalan yang tampak, karena hal itulah yang menjadi pokok keselamatan seorang hamba. Ya, contoh misalnya kita dalam hal sholat, ya, kita mungkin sholat sama-sama di belakang imam yang sama, jumlah rakaat yang kita tegakkan, kita laksanakan juga sama, tapi nilai pahala yang didapatkan oleh masing-masing kita bergantung kepada apa yang ada pada batin kita, dari keikhlasan, ya, kemudian kekhusyuan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Ya, ini semua sekali menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya bagi kita untuk menata, ya, hati dan jiwa kita dengan syariat ini. Adapun upaya penataan hati dan jiwa dengan selain syariat justru akan merusak dan menghancurkan, ya, kalbu seseorang. Waliyadzubillah. Ini mungkin yang bisa saya bacakan kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.